بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bidatin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan yang terakhir dari kitab Fadlul Islam kita sudah sampai pada hadis yang terakhir dari bab mengenai bahwa kebid'ahan itu lebih jelek daripada dosa besar, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'an." Barang siapa yang berdakwah mengajak kepada suatu petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, seperti pahala orang yang dia dakwahi, yang dia ajak kepada petunjuk dan kebaikan tadi. Dan hal tersebut tidak akan mengurangi pahala-pahala mereka, yaitu pahala-pahala para pengikut tadi, sama sekali, sedikit pun. Dan sebaliknya, وَمَنْ دَعَى إِلَى ضَلَالَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُسُ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. Dan barang siapa yang mengajak, menyeru, berdakwah kepada dolalah, kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa semisal dengan dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Dan tidaklah hal tersebut mengurangi dosa-dosa para pengikut sama sekali. Nah, yang kita sudah membacakan syarah terhadap penggalan pertama tentang seorang yang berdakwah kepada petunjuk, kepada sunnah, kepada tauhid, ya, kepada agama Islam yang hak. Di mana Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala menyatakan bahwa di dalam hadis ini terdapat keutamaan bagi amalan ad-da'wah ilallah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa taala, yang sekaligus dari situ kita bisa ambil keutamaan dari talabul ilm, mencari ilmu, ya. Karena seorang ketika berdakwah haruslah di atas basirah, di atas ilmu, ya. Maka di dalamnya terdapat keutamaan mencari ilmu, ya. Dan juga di dalamnya kita bisa simpulkan juga ada keutamaan, ya, bagi orang-orang yang mau berta'awun, ya, dalam membantu dakwah, dalam membantu orang-orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang membantu orang lain dalam ketaatan, maka dia pun akan mendapatkan pahala semisal dengan orang yang mengerjakan ketaatan tersebut. Ya. Seperti kita ketahui dalam suatu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya seorang yang memberikan makanan berbuka bagi seorang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala semisal dengan orang yang berpuasa tadi. Ya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Man jahaza ghazian faqad ghaza. Wa man halafa atau khalafa ghazian fi ahli baitihi faqad ghaza." Ya. Barang siapa yang menyiapkan persiapan perbekalan bagi seorang prajurit yang bertempur berjihad fi sabilillah, faqad ghaza, maka dia dihitung sebagai seorang yang sudah berperang, ikut berperang, walaupun mungkin dia tidak ikut berperang, ya, namun dia mendapatkan pahala yang semisal, ataupun dia ikut berperang, maka dia mendapatkan pahalanya sendiri sebagai seorang mujahid fisabilillah, dan dari sisi yang lainnya dia juga mendapat pahala orang yang dibantunya dalam berjihad fisabilillah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelahnya, dan barang siapa yang menanggung mengurusi keluarga seorang prajurit, maka dia pun juga telah berperang, ikut berperang, mendapatkan pahala sebagaimana seorang yang berperang ketika dia mengurusi keluarga yang ditinggalkan oleh para mujahidin. Ya. Berarti apa? Seorang yang membantu dalam berdakwah ila Allah, ya, seorang yang ikut berta'awun supaya dakwah ini bisa sampai kepada masyarakat, ya, walaupun dia tidak secara langsung berdakwah, tidak secara langsung menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula penjelasan para ulama mengenai ayat dan hadis tersebut, ya, namun dia dihitung sebagai seorang yang mendapatkan pahala dari orang yang berdakwah, maka bergembiralah, ya, ternyata pintu kebaikan sangat banyak. Seorang apabila merasa tidak mampu untuk berdakwah, masih bisa dia mendapatkan pahala sebagaimana seorang yang berdakwah apabila dia mau ikut berta'awun, ya, baik dengan tenaga, baik dengan pikiran, keahlian, ya, atau dengan biaya, atau dengan apapun yang bisa dia, yaitu kerahkan, yang bisa dia berikan untuk dakwah ini. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, ya, kita tekankan, ya, pentingnya untuk ta'awun dalam, terutama dalam perkara dakwah ilallah, karena ta'awun atau dakwah ini adalah suatu yang berat, ya, tidak bisa ditanggung oleh satu orang. Haruslah ada orang-orang yang mendukung, ya, di belakang orang yang berdakwah ilallah, ya, dengan segala macam jenis ta'awun, dengan perkara-perkara yang memang dimampui untuk dia membantu orang-orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang beliau akan melanjutkan, ya, kepada penggalan kedua dari hadis ini, yaitu mengenai seorang yang menyerukan kepada kesesatan. Qala hafizahullahu ta'ala, amma alladhi yad'u ila ad-dalal wal bid'ah wal muhdatsat, adapun seorang yang menyeru kepada kesesatan dan kebid'ahan serta perkara-perkara yang baru dalam agama, kalladhi yad'u ila ibadatil qubur wal adrihah, seperti seorang yang menyeru kepada peribadahan, ya, terhadap kubur dan juga pusara-pusara. Ini kebid'ahan dan kesesatan yang berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa innahu yad'u ila ma yukhalifud din. Maka sesungguhnya orang ini berdakwah kepada sesuatu yang menyelisihi agama. Ya. Tidak ada agama yang dibawa oleh para rasul dari zaman dahulu sampai sekarang yang mengajarkan kepada kesyirikan seperti ini, mengibadahi kubur, ya, dan juga pusara-pusara. Qala mithlama huwa hasilun al'an min at-targhib fil bid'i wal ma'asi wal mukhalafat. Seperti apa juga yang terjadi pada zaman ini, ya, berupa hasungan untuk mengerjakan kebid'ahan-kebid'ahan, kemaksiatan-kemaksiatan, dan juga penyelisihan-penyelisihan terhadap agama, ya, yang kita lihat atau kita dengarkan atau kita baca, ya, tentang hal ini tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan atau kemaksiatan seperti LGBT misalnya, ya, atau penyelisihan-penyelisihan syariat yang lainnya. Qala faman fa'ala dzalika fa'alaihi itsmuh. Maka barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, dia akan mendapatkan dosanya. Wa itsmu man iktada bihi. Dan juga dosa orang yang mengikutinya. Dia mengajak saja sudah berdosa. Kalau saja tidak ada pengikutnya, dia mendapatkan dosa dari dakwahnya dia, ajakannya dia untuk mengerjakan kesesatan. Nah, ditambah lagi apabila ada orang-orang yang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti dia tadi dalam perkara kesesatan, kebid'ahan, kemaksiatan, dan pelanggaran-pelanggaran syariat yang lainnya. Qala wa salaka manhajahu, dan juga mendapatkan dosa dari orang yang mengikuti manhajnya, metodenya dalam beragama, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Qala wa hadha fihi tahdhir min du'atid dalal. Maka di dalamnya terdapat tahdhir dari du'atid dalal, para penyeru kesesatan. Qala wa yadkhulu fi hadha ad-du'atu ila al-bid'ah, dan masuk di dalam perkara ini, di dalam hal ini, yaitu orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan. Kebid'ahan adalah sebagian dari kesesatan, dikarenakan kesesatan itu luas, ada kesyirikan, ada kebid'ahan, ya, ada pula ma'asi, ya, di mana sebagian du'at atau sebagian orang-orang yang dianggap sebagai da'i, ya, di sebagian negeri kaum muslimin, ya, menyerukan kepada kaum wanita untuk kemudian keluar, yang awalnya sebetulnya di negeri tersebut kaum wanita adalah kaum yang memang terjaga, ya, di rumah-rumah mereka. Namun ada sebagian da'i yang kemudian, ya, mengajak untuk keluar dari rumah-rumah, ya, dan juga bertabarruj, bersolek, berhias, dan menganggapnya tidak mengapa, bukan suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah, ya. Dan ini terjadi di negeri Saudi Arabia, maka yang seperti ini biasa ditahdir oleh para ulama di sana, ya. Para dai yang menyeru kepada kerusakan, ya. Menyerukan kaum wanita untuk keluar dari rumah-rumah mereka, yang rumah-rumah mereka adalah hijab yang terbaik bagi mereka sebenarnya. Nah, ini para da'i yang seperti ini, maka hendaknya ditahdir, ya, darinya. Qala li'annal bid'ata dhalalatun, dikarenakan kebid'ahan adalah kesesatan. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. 6. Qala falladhi yad'u ila al-bid'i yad'u ila al-dhalal wa yakunu alayhi ismuhu wa ismu man iqtada bih. Maka seorang yang menyerukan kepada kebid'ahan, maka sesungguhnya dia adalah seorang yang menyeru kepada kesesatan, dan dia akan mendapatkan dosa dari amalannya tersebut, menyeru kepada kebid'ahan, dan dosa orang yang mengikutinya dalam kesesatan yang dia serukan. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bab mengenai kebid'ahan, bahwasanya kebid'ahan tersebut lebih jelek daripada dosa besar. Kemudian dilanjutkan oleh al-muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala kepada bab yang selanjutnya. Yang ternyata bab selanjutnya adalah penjabaran ya, dari bab yang baru saja kita lewati. Masih berbicara tentang kebid'ahan, dan di mana pada bab yang selanjutnya ini akan dibicarakan lebih khusus tentang satu poin ya, yang menjadikan kebid'ahan itu ternyata lebih parah dari dosa besar. Ya, satu poin yang dikhususkan oleh al-muallif rahimahullahu taala di sini ya, yang menunjukkan bahwasanya kebid'ahan lebih jelek dari dosa besar. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, babu ma jaa'a anna Allah tajaza at-taubata an sahibi al-bid'ati. Bab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi taubat dari seorang pelaku kebid'ahan. Dijelaskan judul ini oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, hadza fihi bayanu al-wujuh allati takunu fiha al-bid'atu syarran min al-kabirah. Di dalam bab ini ada penjelasan mengenai sisi-sisi di mana kebid'ahan itu lebih jelek dari dosa besar. Qala fa minal wujuh, maka di antara sisi kejelekannya kebid'ahan tadi, anna sahibaha la yuwaffaqu litaubah, bahwasanya pelakunya tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat. Ya. Jadi maksud bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ihtajaza, menghalangi taubat dari seorang pelaku kebid'ahan, bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan taubat kepada orang tadi apabila seorang pelaku bid'ah tadi bertaubat ya. Apabila dia mau bertaubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taubat kepadanya ya. Akan menerima taubatnya apabila dia memang betul-betul mau bertaubat. Ya. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dari judul bab ini, yang sebetulnya judul bab ini sebagaimana akan disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala setelahnya, diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya. Maksudnya Allah menghalangi taubat dari pelaku kebid'ahan. Ya, apa maknanya? Ya, maknanya yang baru saja disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, bahwasanya orang tadi tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat. Ya. Qala wa yusirru ala bid'atihi, dan akan terus-menerus berada di atas kebid'ahannya. Qala hadza huwal ghalib, ini pada keumumannya seorang pelaku kebid'ahan seperti ini keadaannya. Ya. Artinya apa fil ghalib? Ya. Bahwasanya ini pada umumnya terjadi, yaitu bisa saja seorang pelaku taubat, pelaku kebid'ahan itu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya perlu diberi catatan bahwasanya pelaku kebid'ahan yang sulit untuk bertaubat adalah seorang yang betul-betul telah merasuk kebid'ahan tersebut dalam dirinya. Ya. Ini yang betul-betul sulit untuk bertaubat. Kebid'ahan telah bercokol dengan kuat, dengan kokoh di dalam hatinya. Ya. Dia sulit untuk mengeluarkan kebid'ahan tersebut dan sulit untuk bertaubat. Ya. Adapun seorang pelaku kebid'ahan yang hanya sekedar ikut-ikutan, ya, hanya sekedar orang awam dari kalangan ahli bid'ah, yang sebetulnya menginginkan kebaikan, yang sebetulnya menginginkan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya, namun salah jalan, ya. Mencari seorang yang bisa membimbingnya, ternyata yang membimbingnya adalah seorang ahlul bidah seperti sufi misalnya atau ya, yang selainnya. Maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, sangat mungkin untuk bertaubat apabila disampaikan kepadanya kebenaran, ya. Namun yang menjadi pembahasan di sini apabila bid'ah telah bercokol di dalam hatinya dengan sangat kuat, merasuk sampai-sampai sebagaimana dalam hadis yang pernah kita lewati, ya, seakan-akan bid'ah tersebut tatajara bihim, ya, merasuk, ya, ke dalam bagian-bagian tubuh mereka, ya, sebagaimana menyebarnya atau merasuknya penyakit al-kalab, penyakit rabies ke seluruh tubuh, ya, seorang manusia. Sebagaimana permisalan yang dibawakan dalam hadis tersebut. Yang seperti ini baru sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak diberikan taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelaku kebidahan secara umum, ya, orang-orang awamnya yang hanya mengikuti tokoh-tokoh kebidahan tadi masih mungkin untuk bertaubat. Buktinya, ya, pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang khawarij yang berkumpul di desa Harura, ya, yang dikatakan kelompok tersebut sebagai Haruriyun, ya, mereka didatangi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, untuk didebat, ya, untuk didakwahi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dipatahkan hujah-hujah mereka, ya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menghadapi tiga pertanyaan ketika itu yang khulasahnya, ya, semua pertanyaan tersebut berhasil dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan hujah-hujah mereka dipatahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Maka dari 6.000 khawarij yang berkumpul di sana, ya, sepertiganya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebanyak 2.000 orang, ya. Kemudian yang 4.000 baru apa? Dibasmi, ditumpas oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika itu. Syahidnya apa? Ya. Syahidnya bahwasanya masih mungkin untuk bertaubat seorang pelaku kebidahan apabila kebidahan tersebut belum merasuk ke dalam dirinya. Nah, apabila dia mendapatkan hujjah, ya, apalagi dari seorang alim seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yang hujjah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma betul-betul meyakinkan mereka, ya, mereka tersadar dari kebidahannya dan segera meninggalkan kebidahan tersebut, mengetahui bahwa dirinya di atas kesalahan, ya, segera menyambut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa yaitu hujjah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang seperti ini masih mungkin untuk bertaubat. Yang seperti ini masih mungkin untuk bertaubat biidznillah taala. Naam. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, ya, di mana beliau akan menjelaskan alasannya kenapa seorang yang terjatuh kepada kebidahan dan sudah merasuk kebidahan tersebut dalam dirinya dan bercokol dengan kuat tidak atau sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala li'annahu yara annahu ala haqqin. Karena sesungguhnya dia menganggap dirinya berada di atas hak, berada di atas kebenaran, ya, bukan berada di atas kesesatan, bukan berada di atas suatu kebatilan, dia berada di atas kebenaran menurut dirinya, menurut anggapannya. Qala wa annahu musibun, dan bahwasanya dia musib, seorang yang benar, menempuh jalan yang lurus. Qala wa annama amilahu minad din, dan bahwa apa yang diamalkannya termasuk bagian dari agama. Wa annahu khairun, dan bahwa yang diamalkan itu kebaikan. Fala yufakkir an yatrukal bid'ata, maka dia tidak berpikir sama sekali untuk meninggalkan kebidahan tadi, ya. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang mengamalkan sesuatu yang dianggap baik, ya, bagaimana mungkin dia bertaubat darinya? Ya. Suatu syarat bagi seseorang untuk bisa bertaubat, yaitu dia mengakui dan mengetahui bahwasanya apa yang dia lakukan itu salah. Ya, bagaimana seorang bisa bertaubat dari kemaksiatan? Yaitu dengan cara, ya, pertama dia harus mengakui bahwasanya dirinya di atas kesalahan, mengetahui. Ya, kemudian yaitu dia berazam, memiliki tekad yang kuat untuk meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ya. Adapun perbuatan yang dianggap baik, ya, maka bagaimana seseorang bisa bertaubat darinya? Ya. Sulit. Seperti katakanlah perbuatan yang memang benar-benar baik, ya. Kita membawakan permisalan perbuatan yang benar-benar baik. Melakukan sholat lima waktu misalnya, ya. Melakukan sholat lima waktu, semua orang mengetahui bahwa itu adalah perbuatan yang baik, ya. Kemudian kalau ada orang yang mengatakan taubat kamu, jangan sholat lima waktu, ya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia mengetahui dengan pasti bahwa itu adalah suatu perbuatan yang baik. Ya, ada dalilnya dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan suatu yang buruk, bukan suatu yang jelek. Ya. Maka tidak akan kita dapati seorang yang bertaubat dari sholat lima waktu. Ya. Karena kaum muslimin bersepakat bahwa itu adalah suatu yang baik, suatu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian pula keadaannya sahibul bid'ah, seorang pelaku kebid'ahan. Ya. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah perkara baik, perkara ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana harus ditinggalkan? Bagaimana dikatakan bahwasanya ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Sulit diterima oleh akal pikiran mereka, ya. Dan tidak akan terfikir, tidak akan terbetik dalam hati mereka untuk meninggalkan kebid'ahan tersebut. Ya. Terlanjur bersemangat untuk, ya, mengerjakan kebid'ahan-kebid'ahan tadi atau meyakini akidah-akidah bid'ah. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebab mengapa mereka, ya, para ahlul bid'ah, ya, terutama orang-orang yang sudah masuk kebid'ahan tersebut dalam hati-hati mereka sulit untuk bertaubat, ya, dikarenakan mereka menganggap apa yang mereka jalankan, mereka amalkan adalah suatu kebaikan, suatu ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Allah berfirman dalam surat Ghafir, ayat yang ke-8, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Apakah orang yang dijadikan indah perbuatan buruk mereka, amalan buruk mereka, ya, sebagaimana orang yang berada di atas petunjuk, yang betul-betul berada di atas petunjuk, ya. Tentu saja tidak sama. Orang-orang yang dijadikan amalan buruk mereka dianggap indah atau teranggap terlihat indah, ya. Terlihat bagus, terlihat bahwasannya ini adalah amalan kebaikan dan, ya, taat, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'inna Allah yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Maka sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyesatkan siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, dan Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki hidayahnya. Nah, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menganggap apa yang kita jalani, apa yang kita amalkan adalah kebaikan, pastikan bahwasanya itu memang betul-betul kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa asal-asalan mengikuti fulan atau alan, ya, dari tokoh-tokoh yang menonjol, dari tokoh-tokoh yang terkenal, dari tokoh-tokoh yang masyhur, yang lisannya fasih, yang yaitu menarik dalam menjelaskan dan bagus retorikanya, Tidak bisa asal-asalan seperti itu. Pastikan ya, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda tempuh betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan apa? Itu dengan melihat kepada dalil-dalil yang dibawakan ya. Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Apakah betul-betul sesuai dengan apa yang ya, dia sampaikan ya. Apakah kemudian memang yang disampaikan atau diajak didakwahkan tersebut berdasarkan dalil ataukah tidak? Dalilnya sahih ataukah tidak? Kemudian apabila dalilnya sahih, misalnya berupa ayat atau hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, apakah benar bahwasanya dalil tersebut menunjukkan kepada apa yang diserukan tadi, apa yang diajak tadi, apa yang diajarkan tadi, ya, ataukah tidak? Harus betul-betul ya, dicermati, tidak boleh asal-asalan. Ya. Jangan sampai seseorang itu tergolong apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ya, dijadikan indah apa yang diamalkannya padahal dia berada di atas kesesatan. Nah. Dalam ayat yang lainnya yaitu pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-13 dan ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Itu ayat yang ke-103 afwan, 103 sampai 104. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepada kalian kepada tentang orang-orang yang paling rugi amalannya ya, yaitu orang-orang yang sia-sia apa yang mereka usahakan di dunia ini ya, dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka itu melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya ya, melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, namun ternyata amalan mereka sia-sia di atas kesesatan. Nah, maka mereka dikatakan sebagai orang-orang yang akhsarin, paling rugi nanti ya, di hari kiamat tidak mendapatkan hasil dari amalan-amalan yang mereka telah bercapek-capek dalam mengusahakannya ya, yang mereka telah mengorbankan tenaga mereka atau harta mereka untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pastikan ya, metode beragama yang kita tempuh adalah metode beragama yang benar. Pastikan amalan-amalan kita betul-betul berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apabila amalan kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan membawa kepada kerugian yang nyata di hari kiamat nanti, di mana amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita menyangka bahwa kita telah membawa tabungan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, "Bi khilafil 'asi fa innahu ya'rifu annahu mukhti'un." Berbeda halnya dengan seorang yang bermaksiat. Maka orang yang bermaksiat ini mengerti, mengetahui bahwasanya dia adalah seorang yang melakukan kesalahan. Wa annahu mukhalifun, dan bahwasanya dia menyelisih syariat. Wa yakhafu minallahi wa yatawaqqa'u al-'uqubah, dan dia takut kepada Allah dan khawatir akan ditimpa hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika sur'ana ma yatubul 'asi wa yakhjal. Maka akan sangat cepat seorang yang bermaksud itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa malu dari perbuatannya ya. Qala bi khilafil mubtadi' fa innahu la tadhhar 'alaihi an-nadamah. Berbeda halnya dengan seorang ahlul bid'ah ya. Dia tidak akan malu, dia tidak akan bertaubat. La tadhhar 'alaihi an-nadamah, tidak nampak pada dirinya penyesalan. Ya. Walakinnahu masrurun bi bid'atihi, akan tetapi dia justru bergembira dengan kebid'ahannya, senang di atas kebid'ahannya, ya, tidak malu, ya, tidak menampakkan penyesalan. Qala wa yad'u ilaiha, dan dia akan menyeru kepada kebid'ahan tadi. Fahadha min masawi'il bid'ah, maka ini termasuk kejelekan dari kebid'ahan. Anna sahibaha yaqa'u fiha wa yad'u ilaiha, bahwasanya seorang pelaku tersebut, ya, pelaku kebid'ahan tadi terjatuh ke dalam perbuatan kebid'ahan dan juga akan menyeru kepada kebid'ahan tadi karena dia menganggap ini bagus, ya, dia ingin menyebarkannya seluas-luasnya, perkara kebaikan yang dalam tanda kutip tentu saja, kebaikan yang dianggap dirinya kebaikan. Nah, dia ingin menyebarkannya seluas-luasnya, mengajak manusia untuk melakukannya sebagaimana dia melakukannya. Qala wa min masawil bid'ah, dan termasuk jeleknya kebid'ahan, anna sahibaha la yuwaffaqu lit-taubati bi khilafi murtakibul kabirah, bahwa pelakunya tidak diberikan taufik untuk bertaubat, berbeda halnya dengan seorang yang terjatuh kepada dosa besar. Fa innahu katsiran ma yuwaffaqu lit-taubah, maka seringkali diberikan taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini musyahad, bisa kita saksikan, ya, banyak di antara para pelaku dosa besar, ya, yang kemudian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut, ya. Seorang mantan pencuri misalnya, dulu pencuri, bertahun-tahun mencuri namun kemudian, ya, yaitu diberikan taufik untuk bertaubat. Mantan penjudi juga ada, ya. Mantan perampok dan mantan-mantan yang lainnya banyak, ya. Di tengah-tengah kaum muslim ini ada orang-orang yang seperti itu. Nah, tapi kalau mantan mubtadi', ya, dalam pengertian seorang mubtadi' yang betul-betul sudah tercokol kebid'ahan tersebut dalam hatinya, maka jarang kita dapati. Kalau dari awalnya dia penyeru kepada kebid'ahan, ya, sampai akhir hayatnya biasanya seperti itu. Ataupun kalau dia berpindah, ya, ternyata berpindah dari satu kebid'ahan kepada kebid'ahan yang lainnya, sebagaimana nanti kita akan lewati kisahnya atau asar yang berkaitan tentang hal tersebut pada lanjutan dari bab ini. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.